بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة المسلمون رحمنا ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Masailul Jahiliyah yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisih di dalam al-Islam. Dan satu perkara yang penting untuk kemudian diperhatikan oleh setiap muslim agar mereka benar-benar memahami serta mengerti tentang apa saja perkara-perkara jahiliyah yang diselisih oleh al-Islam. Karena ajaran al-Islam keseluruhannya adalah menentang prinsip-prinsip al-jahiliyah yang kebanyakan dari prinsip-prinsip jahiliyah tersebut ini bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam al-Islam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengingatkan dalam salah satu perkataannya, yang qudu 'ura al-Islam 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Sesungguhnya ikatan-ikatan pondasi-pondasi prinsip dari prinsip-prinsip Islam akan bisa terlepas satu prinsip demi satu prinsip, satu utas demi satu utas, bila mana bermunculan di dalam al-Islam ini orang-orang yang tidak mengerti tentang perkara-perkara jahiliyah, sehingga sangat dikhawatirkan nantinya apa yang dilakukan oleh mereka ahli jahiliyah akan kembali terulang dan dilakukan oleh mereka. Dan seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasannya zaman jahiliyah itu adalah satu zaman yang sudah berakhir. Berakhirnya zaman jahiliyah adalah dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam beliau mengajarkan kepada umatnya tentang ajaran-ajaran yang Allah ajarkan, kewajiban-kewajibannya, demikian pula larangan-larangannya serta syariat-syariatnya. Sehingga sudah berakhir dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi sifat dari sifat-sifat jahiliyah ini masih terkadang diamalkan oleh seseorang. Apakah sifatnya tersebut pada individu seseorang ataukah pada satu masyarakat? Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang mengingatkan kepada salah seorang sahabatnya dalam rangka memberikan nasihat kepada dirinya, inna fika umru'un jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu ini ada sifat dari sifat-sifat perangnya al-jahiliyah. Dan hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan, ada empat perkara, arbaun, ada empat perkara dari umuril jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah di yang senantiasa ada pada umatku, la yatrukunaha, dan mereka tidak meninggalkannya. Ini hadis telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Di antaranya at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Seorang merasa minder tatkala terlahirkan dalam keadaan memiliki nasab yang buruk, maka dia mencela nasabnya. Dan di antaranya pula adalah an-niyahah, meratapi seorang yang telah meninggal dunia. Ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yang demikian termasuk dari sifat, dari sifat-sifat mereka orang-orang jahiliyah. Namun ada saja di antara mereka yang masih mengamalkannya. Masih banyak yang meratapi keluarganya tatkala keluarganya tersebut meninggal dunia. Masih saja banyak bermunculan orang-orang yang mencela nasabnya, yang akhirnya ujung-ujungnya dia tidak terima dan mencela ayahnya, mencela kerabatnya, mencela keluarganya. Ini termasuk dari perangnya ahli jahiliyah. Sehingga dari beberapa keterangan tersebut, perlu bagi seorang muslim untuk kemudian memahami apa itu sifat-sifat jahiliyah yang diselisihi oleh al-Islam. Bila mana seorang mengerti tentang sifat-sifat ahli jahiliyah tersebut, semakin faham seperti apa sebetulnya ajaran al-Islam, dan semakin terlihat betapa indahnya ajaran yang ada di dalam agama al-Islam. Karena yang namanya sesuatu itu akan terlihat indah apabila ada lawannya. Seseorang akan nampak memiliki rupa yang rupawan tatkala digandengkan dengan orang yang memiliki penampilan yang berbeda dengan dirinya. Seorang akan terlihat indah warna kulitnya, putih, bersih, tatkala digandengkan dengan seorang yang memiliki kulit yang hitam. Artinya, sesuatu itu akan terlihat indah apabila digandengkan dengan lawannya. Dan perkara-perkara yang berseberangan dengan prinsip-prinsip al-Islam adalah prinsip-prinsip yang diamalkan oleh mereka masyarakat al-jahiliyah. Di antara prinsip yang kemarin telah kita sebutkan sebagai muqaddimah dalam permasalahan yang ke-93 adalah bahwasanya ahli al-jahiliyah memiliki prinsip at-ta'assub, fanatisme, memiliki sifat fanatisme ekstrim, berlebih-lebihan di dalam membela sukunya, di dalam membela kelompoknya, tanpa memandang serta mempelajari apakah kelompoknya yang dibela tersebut adalah seseorang yang salah ataukah yang benar, tanpa dia melihat apakah suku yang dibelanya tersebut adalah suku yang benar ataukah yang salah, yang zalim. Seharusnya lawannya itu yang benar, yang harus dibela. Ini di antara sifat dari sifat-sifat ahli jahiliyah. Sehingga dengan ini nampak bahwasanya mereka ahli jahiliyah adalah orang-orang yang berpecah belah. Berpecah belah dari sisi kepercayaannya, berpecah belah dari sisi sukunya, marganya, dan masing-masing dari kelompok tersebut akan membela apa yang ada pada kelompoknya, yang ada pada sukunya, yang ada pada marganya, tanpa melihat apakah mereka yang dia bela tersebut berada di atas kebenaran atau tidak. Ini di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan sifat ta'assub, membela tanpa mempertimbangkan keadaan posisi orang yang dibelanya. Sekedar seseorang memandang bahwasanya dirinya adalah sebagai kerabatnya, adalah sebagai satu kelompok dengan dirinya, akhirnya dibela tanpa melihat apakah dia berada di atas kebenaran ataukah kebatilan. Dan prinsip ini adalah prinsip yang diharamkan di dalam al-Islam. Allah perintahkan di dalam Al-Quran agar seorang muslim benar-benar bisa menerapkan timbangan keadilan sesuai dengan timbangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam itu ada hukuman had. Hukuman had. Seorang pencuri ada apa namanya? Hukumannya. Seorang pembunuh ada hukumannya. Seorang yang melakukan perbuatan zina ada hukumannya. Sehingga seorang muslim dituntut untuk kemudian menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Kalaulah semisal orang yang ada di hadapannya adalah seorang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam al-Islam, maka wajib baginya untuk kemudian menyalahkannya, tidak membelanya. Semisal seorang melakukan pencurian, maka jangan dilindungi, jangan dibela, jangan ditutup-tutupi. Alasannya dia keluarga saya, alasannya dia adalah teman saya, orang yang dekat. Akhirnya ditutupi permasalahan yang ada pada dirinya. Ataukah kasus pembunuhan, akhirnya dibela, dilindungi. Alasannya adalah karena dia sebagai kerabatnya. Berarti kalau demikian, pada orang yang seperti ini, pada hakikatnya dia telah melakukan salah satu dari prinsip, dari prinsip-prinsip ahlil jahiliyah. Mereka memiliki sifat ta'asub ekstrim. Apakah dilandasi karena kesukuannya, karena kelompoknya, ataukah karena keluarganya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mencela keinginan mereka, orang-orang Quraisy, untuk kemudian meminta rukhsah kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kasus seorang wanita Ghamidiyah yang mengalami kasus pencurian. Kalau dalam Islam, seorang melakukan pencurian dipotong tangannya. Mereka, orang-orang Quraisy, memandang bahwasanya wanita ini adalah dari suku yang terhormat, suku Ghamidi, suku yang terhormat, yang mulia. Mereka menganggap yang demikian adalah satu tindakan yang tidak semestinya dilakukan karena pelakunya berasal dari suku yang terhormat. Berarti seperti halnya tradisi mereka di masa jahiliyah, melihat tolak ukur faktor seseorang layak atau tidaknya untuk dibela, ini bukan dilihat dari sisi kesalahannya, tapi dilihat dari sisi kedudukannya. Maka falhasil marah Nabi alaihi salatu wasalam kemudian menjelaskan dan menerangkan kepada mereka satu perkataannya yang ma'ruf, yang mengajarkan pada diri seorang muslim untuk kemudian benar-benar menegakkan prinsip al-adl, al-qist, keadilan, dan tidak menangani satu kasus berdasarkan kesukuannya atau kemargaannya atau keluarganya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Sesungguhnya sebab musabab umat-umat sebelum kalian adalah apabila ada di antara mereka dari suku yang terhormat, suku yang mulia melakukan pencurian, mereka tinggalkan, tidak diberikan sanksi sesuai dengan ajaran agama nabi mereka. Namun idza saraqa fihi mudhaif, apabila ada salah seorang yang lemah melakukan pelanggaran, melakukan pencurian, maka mereka menerapkan hukuman had. Ini sebab binasanya umat-umat sebelum al-Islam. Nabi alaihi salatu wasalam kemudian mengatakan, waimullah, demi Allah, kalaulah semisal Fatimah putri saya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan pencurian, laqata'tu yadaha, pastilah saya sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Sehingga ini yang diajarkan oleh Nabi dan ini yang semestinya dilakukan oleh seluruh umat al-Islam, benar-benar menimbang satu kasus dengan prinsip al-adl. Sehingga Allah ingatkan prinsip-prinsip ini di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8, Allah firmankan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian berbuat zalim kepada mereka, akhirnya kalian tidak bisa berlaku adil. Ini terkadang tidak dipungkiri, pada sebagian kasus ini terkadang kita tidak mengamalkannya. Sebagai contoh, ada seseorang yang sangat kita benci, mungkin karena jeleknya akhlaknya, ya kan? Ataukah mungkin karena dia adalah seorang yang sering menzalimi kita, sering menggunjing dan yang semisalnya. Tatkala orang tersebut melakukan satu kesalahan yang boleh bagi kita untuk kemudian membalasnya, akhirnya kita membalasnya secara berlebih-lebihan. Ini dalam lingkungan interaksi antara seorang dengan yang lainnya. Pada kerabatnya juga demikian, tidak dibolehkan seorang suami tatkala bertengkar dengan istrinya, ya mungkin istrinya hanya sekedar menampar dengan tamparan yang pelan, akhirnya dibalas dengan tanjukan. Nah, ini berlebihan. Ataukah mungkin anaknya melakukan kekeliruan, menyakiti orang tuanya, akhirnya dibalas dengan berlebihan. Ini juga tidak dibolehkan. Sehingga di dalam prinsip atau dalam ayat ini, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, tergambarkan kepada kita bahwasanya di dalam al-Islam benar-benar ditekankan agar masing-masing dari pemeluknya bisa bersikap adil, bisa bijak di dalam menghukumi dan menentukan satu hukuman sesuai dengan porsinya, tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas, bahkan kepada musuhnya, kepada orang yang dibencinya. Kalau semisal mereka melakukan kesalahan, maka kita balas yang semisal, jangan berlebihan. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah sebutkan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kalian, karena sesungguhnya dengan seseorang bisa berlaku adil akan bisa mendekatkan diri mereka kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan bahwasannya perkara keadilan atau prinsip untuk seorang muslim benar-benar menimbang satu masalah dengan keadilan adalah salah satu dari prinsip yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surah Al-An'am ayat yang ke-152. Allah firmankan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berucap, maka berlaku adillah kalian pada ucapan-ucapan yang kalian ucapkan, walaupun kepada karib kerabat sendiri. Artinya, sebagai misal, tatkala seseorang menghukumi seorang yang lain sebagai seorang yang bersalah atau pihak yang bersalah, maka dia katakan bahwa si A ini adalah seorang yang bersalah karena perbuatannya demikian dan demikian, kemudian dia benar-benar menimbang kesalahan tersebut sesuai dengan porsinya yang diajarkan di dalam al-Islam. Walaupun orang yang dihukuminya adalah kerabatnya sendiri, walaupun orang yang dihukuminya adalah anaknya, ataukah mungkin istrinya, ataukah mungkin kerabatnya. Sehingga yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Jangan kemudian terbawa dengan perasaan karena dilihat dia adalah putranya, akhirnya dibela. Karena dilihat yang mengalami kasus itu adalah istrinya, akhirnya dibela. Berarti kalau demikian, dia telah melakukan salah satu dari sifat dari sifat-sifat ahli jahiliyah dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Dan betapa banyak kasus-kasus yang seperti ini kita jumpai di masyarakat. Ya kan, seorang ayah membela putranya tatkala berkelahi dengan anak dari putra tetangganya, dibela, bahkan terkadang dilabrak, ya kan, dilabrak, bahkan terkadang disikapi, tidak menegurnya, tidak menyapanya, bahkan melontarkan makian tatkala berjumpa dengannya dan yang semisalnya. Padahal kalau dilihat kasusnya, putranya yang salah. Putranya yang salah. Apakah mungkin sekedar berkelahi, mungkin putranya didorong, akhirnya jatuh. Sang ayah tidak terima, akhirnya didorong anak yang mendorong putranya tersebut. Dorongan seorang yang dewasa dengan yang masih anak-anak itu kan beda. Kalau dorongan seorang yang masih anak kecil hanya sekedar memarkan badan. Kalau dorongan seorang yang kuat, yang dewasa, apalagi diiringi dengan emosi, ini akan bisa mengalami cedera yang membahayakan. Ini satu permasalahan sebagai contoh tidak diselesaikan dengan sifat al-adil, sifat adil. Sehingga penting, ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah, kita sebagai seorang muslim untuk kemudian benar-benar menerapkan prinsip tersebut. Dimulai dari kita sendiri, ya kan. Kalau semisal kita salah, kita katakan salah. Kalau semisal kita keliru, maka kita katakan keliru. Jangan kemudian akhirnya terbawa karena rasa malu, karena egonya, akhirnya dia tidak mau untuk kemudian mengakui kesalahannya. Diawali dengan dirinya sendiri, kemudian beralih ke keluarganya, baru kemudian orang lain. ucapan yang adil termasuk dari contoh qaulan sadidan, ucapan yang lurus, yang dalam salah satu ayatnya Allah perintahkan agar seorang muslim benar-benar mengucapkan ucapannya di atas prinsip tersebut. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kalian ucapan yang lurus. Di antara ucapan yang lurus banyak pentafsirannya, disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya ucapan yang benar, bukan salah, bukan kebatilan. Ucapan yang lurus, bukan bengkok. Ucapan yang adil, tidak ada unsur kezalimannya. Ini diantara makna-maknanya. Allah sebutkan keutamaannya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ternyata seorang yang bisa mengkondisikan ucapannya untuk kemudian benar-benar dilandasi dengan ucapan yang lurus tersebut memiliki keutamaan yang demikian besar. Keutamaan yang pertama adalah yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Jadi amalan-amalan seorang hamba akan diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi taufik. Kalau semisal salah dia bisa segera bertobat. Kalau semisal dia pemarah, bisa dijadikan sebagai seorang yang halim, penyabar. Kalau semisal dia seorang yang temperamen, akhirnya dilunakkan hatinya menjadi seorang yang lembut. Dan yang semisalnya, yuslih lakum a'malakum. Kalau semisal dia berada di atas kebatilan, maka dia langsung berada di atas kebenaran dengan menyadarinya, berhenti dan meninggalkannya. Kalau semisal dia keliru, maka dia memperbaikinya. Ini seluruhnya adalah taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya Allah sebutkan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Ini di antara faedah seorang bisa mengkondisikan ucapannya benar-benar di atas koridor yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar dikatakan benar, batil dikatakan batil, dan zalim dikatakan zalim, untuk kemudian dia tidak membelanya. Ini sampai jam berapa ya? Saya boleh jarang banyak di angka 4. Nah. Sehingga di dalam surah Al-An'am Allah sebutkan dengan konteks perintah. Wa idza qultum, apabila kalian berucap maka fa'dilu, berucaplah dengan keadilan. Seorang yang bersaksi dalam salah satu sidang, kalaulah semisal orang yang dibelanya adalah seorang yang salah, harus dikatakan salah. Jangan kemudian seorang itu bersaksi dengan saksi yang palsu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena ingin membela orang yang dibelanya tersebut. Sehingga apabila seorang melihat, memandang kerabatnya adalah sebagai seorang yang salah, maka dia berupaya untuk merubahnya. Dia berupaya untuk menegurnya, dia berupaya untuk menasihatinya. Demikian pula di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-135 Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan persaksian karena Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar kalian landasi persaksian kalian dengan timbangan keadilan. Jangan bersaksi palsu. Jangan lantaran dia adalah kerabatnya, temannya, akhirnya dia memutarbalikkan fakta. Menganggap bahwasanya temannya tersebut adalah seorang yang bersih, kerabatnya tersebut adalah sebagai seorang yang bersih, dia bela. Ini tidak demikian yang diajarkan oleh Al-Islam. Tapi yang demikian adalah termasuk dari sifat, dari sifat-sifat ahlil jahiliyah. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-135, kelanjutan dari ayat yang tadi disebutkan, Allah nyatakan walau ala anfusikum, walaupun kepada diri-diri kalian sendiri, kalian harus menegakkan timbangan keadilan, bersaksi karena Allah di atas prinsip keadilan tersebut. Kalau semisal salah, kalian katakan salah. Kalau semisal kalian yang berbuat, katakan iya, saya melakukannya. Jangan menutupinya, jangan berdusta. Awil walidain, ataukah kepada orang tua, ayah, semisal salah, kalian katakan salah. Ibu juga demikian, kalau keliru, dikatakan keliru. Wal aqrabin, dan kepada karib kerabat. Kemudian Allah ingatkan lagi, iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau semisal orang yang salah tersebut adalah seorang yang kaya atau seorang yang fakir, maka Allah lebih utama untuk dibela dibandingkan keduanya. Jangan karena fakir akhirnya diperlunak, atau jangan karena kaya akhirnya diperlunak. Jangan. Wala tattabi'ul hawa an ta'dilu, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian untuk kalian tidak menerapkan keadilan. Wa in talwa aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau semisal kalian memutarbalikkan fakta, ataukah kalian berpaling tidak menjalankannya, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha khabir, maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.